Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-164 dari surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aghairallahi abghi rabba." Katakan wahai Rasul kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, "Aghairallahi abghi rabba?" Apakah selain Allah aku harus mencari Tuhan sesembahan? Sampaikan kepada mereka, "Wa huwa rabbu kulli syai," padahal Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatunya. Rabb pemelihara segala sesuatunya, pencipta segala sesuatunya. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas bagi aku mencari sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Baik, karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Allah sebagai pencipta. Selain Allah makhluk semua, apapun dan siapapun. Jadi ketika orang menyembah selain Allah, berarti dia menyembah sesama makhluk, sesama yang lemah, sesama yang tidak memiliki apa-apa. Subhanallah. Kenapa ini disampaikan? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang musyrik pada saat itu sangat yakin bahwa yang mencipta segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi makan, yang memberi minum, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur semesta alam ini, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mereka yakini. Pemilik arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak rasul, tidak malaikat, tidak wali, tidak orang-orang saleh, apalagi batu, dari kuburan, apalagi hewan. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kalian jangan sujud menghambakan diri kepada bulan dan matahari. Baik. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi hendaknya kalian sujud menghambakan diri kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya. Baik. In kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya kalian betul-betul hanya menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini digugah mereka ini, orang-orang musyrikin di zaman itu. Kalian percaya bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberi rezeki. Kok kenapa kalian membagi ibadah? Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk yang lainnya. Membuat persembahan untuk Allah, membuat juga persembahan untuk patung berhala. Subhanallah. Kalian meminta Allah kepada Allah, meminta juga kepada yang lainnya. Maka Allah mengatakan, "Qul aghairallahi abghi rabba." Katakanlah kepada orang musyrikin, apakah selain Allah SWT aku harus mencari sesembahan? Padahal Allah SWT yang menciptakan segala sesuatunya, yang memelihara semesta alam ini. Tidak pantas, jawabannya tidak pantas. Barakallahu fikum. Karena menyembah selain Allah adalah menyembah sesama makhluk. Menyembah sesama yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu apapun. Apapun dan siapapun, mereka sama sekali tidak memiliki sesuatu. Walaupun sama seperti kitmir. Kitmir itu adalah korma kalau kita buka, barakallahu fikum, yang selaput tipis yang membungkus bijinya, namanya kitmir. Masya Allah. Segitu saja mereka tidak memiliki apalagi yang lainnya. Jadi tidak pantas kalian meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing tidak memiliki apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua kerajaan langit dan kerajaan bumi. Semua. Kita juga ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki atas kita itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebagai pemilik. Masya Allah. Ini pelajaran tauhid yang senantiasa kita angkat. Karena demikianlah memang Al-Quran. Apalagi surah ini, surah Al-An'am, surah Makkiyah. Walaupun panjang, tapi dia surah Makkiyah. Surah yang membahas tentang masalah ketauhidan. Barakallahu fikum. Fokus pada pembentukan keyakinan yang benar. Barakallahu fikum. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Itu poin yang pertama. Tidak pantas bagi kita untuk mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena hanya Allah yang memiliki segala sesuatunya, sehingga tidak bisa kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada seorang pun yang mengusahakan kecuali hasil usahanya itu akan dia dapatkan sendiri. Baik. Dari kebaikan dan kejelekan. Kalau di sini la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, ya ini dosa. Siapa yang melakukan dosa, dia sendiri yang menanggungnya. Siapa yang memiliki dosa, dia sendiri yang menanggungnya. Baik. Dua orang yang bersaudara, satu melakukan maksiat, ya dia yang melakukan, dia pula yang akan mendapatkan dosanya. Dia tanggung, barakallahu fikum, kejelekannya. Anak dengan orang tua juga demikian. Sang anak melakukan maksiat, dia yang menanggung. Orang tua juga demikian. Kalau dia melakukan maksiat, dia sendiri yang tanggung dosa. Suami istri juga demikian. Baik. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan di hari kiamat tidak akan ada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang pun yang memikul dosa orang lain, semua akan memikul dosa masing-masing. Barakallahu fikum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan yang lain, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Nantinya kalau ada orang di hari kiamat terbebani berat karena dosa yang dia lakukan dulunya di dunia, dia akan memanggil orang-orang terdekatnya, anaknya, istrinya, orang tuanya, kerabatnya, Wa in tad'u musqalatun ila himliha, dia sudah terbebani berat. Dia pun memanggil-manggil orang untuk memikul serta apa yang dia pikul agar supaya terasa ringan oleh dia. Kata Allah SWT, la yuhmal minhu syai', tidak akan ada seorang pun yang mau memikulnya, walaupun kerabatnya sendiri. Walaupun dulunya di dunia dia sangat membela, bahkan berani mati untuk melakukan pembelaan, tapi di hari akhirat tidak akan ada itu lagi. Subhanallah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa mereka penuh 100%. Barakallahu fikum. Yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Kalau dia mengajarkan kejelekan. Barakallahu fikum. Dia mengajarkan kejelekan kepada seseorang, maka ketika orang itu melakukan kejelekan terus, dia juga akan mendapatkannya. Karena itu hasil usaha dia. Barakallahu fikum. Sama dengan kebaikan. Kebaikan ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, dan orang lain itu melakukan kebaikan terus menerus, turun temurun, maka yang pertama tadi yang mengajarkan itu akan mendapatkan kebaikannya terus. Barakallahu fikum. Oleh karena itu orang yang paling banyak pahalanya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh umatnya kecuali beliau juga mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Beliau mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Maka berlaku padanya ucapan beliau alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajak menunjukkan kepada orang lain kebaikan, kemudian orang itu melakukannya, maka dia yang mengajak ini juga mendapatkan kebaikannya. Kafa'ilihi, sama seperti kalau dia yang melakukannya. Jadi kalau dia nanti di hari kiamat, ini para pelaku bid'ah barakallahu fikum dan pengajar kemaksiatan, karena kemaksiatan juga diajarkan, terkadang diturun temurunkan kemaksiatan itu, ngajak orang untuk mencuri, ngajak orang ini mengajari trik-triknya bagaimana cara menipu, bagaimana cara ini dan itu. Ketika dia mati, dia akan mendapatkan kiriman apa? Kiriman dosa. Jadi orang yang melakukannya, tapi itu adalah hasil usaha dia. Hasil usaha dia, kerja dia. Yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sya'a ma yasirun, betapa jelek apa yang mereka pikul nantinya. Subhanallah. Oleh karena itu para ulama mengatakan mentahdir, memperingatkan orang-orang dari bahaya ahlul bidah, itu sebenarnya kebaikan untuk ahlul bidah itu sendiri, agar supaya sedikit orang yang mengikutinya. Orang yang mengajarkan kebid'ahan, orang yang mengajarkan kemaksiatan, ditahdir, diperingatkan umat daripadanya, jangan kalian ikuti orang sesat ini. Untuk mengurangi bebannya sesungguhnya. Karena kalau semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak bebannya nanti di hari kiamat. La haula wa quwwata illa billah. Wala tajru waziratu wizra ukhra, tidak akan ada seorang pun yang akan memikul beban dosa orang lain. Jadi kalaupun nampaknya ada beban dosa orang lain yang dia pikul, itu karena hasil usaha dia memang. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Semuanya tanpa kecuali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang dulunya kalian perselisihkan. Apapun yang kita perselisihkan di atas muka bumi ini, Allah akan menjadi hakimnya nanti di hari kiamat. Siapa yang muhiq dan siapa yang mubtil. Karena di dunia ini berbagai macam bisa terjadi. Jadi, orang yang salah, oh nampak sekali bahwa dia yang benar. Bisa dibalik kondisinya, keadaannya. Tapi yang benar, oh nampak sekali kesalahan pada dia, padahal bukan. Subhanallah. Baik. Fayunabbi'ukum mimma kuntum bihi takhtalifun. Dan Allah SWT akan mengkhabarkan kepada kalian apa yang dulunya kalian perselisihkan. Apapun yang kita perselisihkan di dunia ini akan diangkat kembali, diperkarakan ulang, dan Allah SWT sebagai ahkamul hakimin nanti di hari kiamat. Baik, ini barakallahu fikum pelajaran untuk kita, pelajaran tauhid barakallahu fikum. Kemudian peringatan bahwa setiap orang akan memikul dosa masing-masing. Baik, seorang ayah akan memikul dosanya dia sendiri barakallahu fikum, anak juga demikian, istri, suami juga demikian, masing-masing akan memikul dosa. Baik, dosa pribadi-pribadi, tidak akan ada yang mau memikul dosa orang lain. Allahul musta'an. Walaupun dia sudah kewalahan, kepayahan memikul dosa itu, tetap tidak akan ada yang mau membantu. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.